Mitra bisnis sejumlah perusahaan lokal yang berbasis di Jakarta mengajukan penangguhan untuk menerapkan upah minimum di perusahaannya menyusul keputusan besaran upah minimum Provinsi DKI Jakarta yang sebesar 2,2 juta rupiah. Di sisi lain, ada hal yang juga perlu dilakukan pemerintah untuk mengkompensasi besarnya pengeluaran para pengusaha melalui penghilangan kegiatan yang menyebabkan high cost dalam sisi logistik misalnya, atau juga efisiensi dalam birokrasi. Untuk membahas hal tersebut, saya sudah tersambung dengan ekonom Khatib Basri. Mas Khatib, skema seperti apa yang bisa dilakukan untuk menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap pengusaha lokal yang terkena efek dari ketidaksanggupan memenuhi UMP tahun depan? Kalau menurut saya memang karena memang skalanya kecil, ini sesuatu yang harus dipikirkan masak-masak. Satu lagi yang juga mesti dilihat adalah perusahaan yang labor intensif, yang padat karya, ya. Itu mungkin affected, terutama yang domestik. Atau kalau yang asing itu adalah Korea dan Taiwan. Nah, ini harus dipikirkan skimnya. Ya, misalnya kalau bisa diusahain sih sebetulnya pungutan yang hilang, logistik cost yang ini, sehingga dengan begitu bisa dikompensasi. Kalau enggak, ya jangka pendek ada semacam fiscal incentive, tapi saya sebetulnya kalau fiscal incentive itu implikasinya lagi kepada fiskal kita, beban fiskal kita jadi berat. Tapi yang paling baik itu sebetulnya adalah efisiensi dalam birokrasi, ya, supaya si labor intensive ini bisa ketolong. Jadi kalau melihat ke pertanyaan tadi, ya, efek kepada foreign investment mungkin belum terlalu signifikan, tetapi yang kena dengan ini justru perusahaan domestik. Kalaupun ada penangguhan, idealnya berapa lama, Mas? Sebab tidak mudah juga menghilangkan kebiasaan pungutan terhadap pengusaha. Tentunya ini nanti yang mesti di, kalau memang ide ini dijalanin, itu nanti mesti dibicarakan mengenai berapa lama, ya. Karena juga si perusahaan UMKM itu tentunya buruhnya juga harus realistis. Pilihannya adalah mereka mau terima penangguhan atau perusahaannya tutup, kan. Kalau misalnya dia nggak bisa bayar, apa yang dia bisa lakuin? Dia tutup. Kalau si buruh ini kemudian nggak ada pilihan, berarti dia jobless, kan. Maka pilihannya adalah dia terima dulu penangguhan atau dia nggak kerja, ya kan. Tentunya ada periode waktu nanti sampai misalnya ada adjustment-nya lebih baik, gitulah. Tetapi saya melihat kalau UMKM itu kena dengan ini. Demikian Khatib Basri, saya Giri Sadewa.